Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, di malam hari ini kita telah memasuki malam yang keempat ya, dari bulan Dzulhijjah. Maka belum terlambat kiranya di awal kajian kita ini kita sedikit mengulas atau mengupas ya, tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah itu diantara empat bulan haram yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ithna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab yang berisi ketentuan Allah Azza wa Jal. Dan itu telah Allah tetapkan, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menetapkan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12 ya. Jadi ayat ini terdapat nas yang menunjukkan bahwasanya jumlah bulan itu ada 12 bulan. Kemudian Allah melanjutkan, minha arba'atun hurum, dan dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram ya. Ada 4 bulan haram, yang mana 4 bulan haram itu ada 3 bulan yang berurutan, kemudian 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berurutan itu adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun satu bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan ya, yang telah Allah sebutkan sebagai bulan haram ya. Kemudian Allah melanjutkan, dzalikad dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata, wa yahtamil annadh-dhamir fihin ya'udu ilal arba'atil hurum, dan ada ihtimal bahwasanya dhamir fihin di dalam firman Allah ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dhamir fihin di situ kembalinya kepada arba'atun hurum ya, kepada bulan atau 4 bulan yang haram tadi. 4 bulan haram tadi apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Dan kita sedang berada di bulan Dzulhijjah sekarang. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna hadza nahyun lahum 'anidz-dzulm fiha khususan. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan larangan dari berbuat zalim secara khusus di dalam 4 bulan haram tersebut. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Ini penyebutan larangan dari berbuat zalim khusus di 4 bulan haram tersebut. Manahi anidzulm kulla waqtin, bersamaan ya, bahwasanya larangan dari berbuat zalim itu setiap waktu, tidak terkhusus pada 4 bulan haram ini saja ya. Berbuat zalim itu tidak boleh dilakukan di setiap waktu ya. Sejak bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah tidak boleh ya. Nah, selama 12 bulan penuh tidak boleh berbuat zalim, tapi Allah khususkan larangan berbuat zalim di dalam 4 bulan haram ini karena apa? Liziyadati tahrimiha. Karena pengharaman berbuat zalim dalam 4 bulan haram tadi lebih ditekankan. Sehingga berbuat zalim di bulan-bulan haram tidak sama seperti berbuat zalim di luar bulan-bulan haram. Dosanya yang akan ditanggung dengan sebab perbuatan zalim tersebut lebih besar ya. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga diri-diri kita, kita bermuhasabah mengoreksi diri-diri kita, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan-perbuatan zalim terkhusus di bulan-bulan haram ini yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah yang lain adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amalan-amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Dan beliau mengisyaratkan pada ayyamul asyr al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan ya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Keutamaannya adalah amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan soleh yang dikerjakan di selain hari-hari tersebut. Sehingga ini keutamaan besar ya. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya ketika Rasulullah mengatakan sabda tersebut ya. Ada sahabat yang bertanya, qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah ya. Nah, sampai pun amalan jihad fi sabilillah ya, jika amalan jihad itu dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jika dibandingkan dengan amalan soleh yang dikerjakan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, apakah tetap amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai dibandingkan amalan jihad fi sabilillah yang dikerjakan di luar bulan atau di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menjawab, la walal jihad fi sabilillah, demikian pula jihad fi sabilillah ya, tetap amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai dibandingkan amalan jihad fi sabilillah yang dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi beliau memperkecualikan illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'un, kecuali pada suatu kondisi ya, seseorang yang pergi berjihad ya, tentunya jihad yang syar'i ya, pergi berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian akhirnya dia meninggal mati dalam keadaan syahid ya, dan tidak kembali ke keluarganya ya, begitu juga hartanya ya. Maka yang seperti ini naam, maknanya adalah lebih afdal, lebih Allah cintai. Itu kapan? Ketika seorang pergi ya, berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan tidak kembali keduanya, jiwanya dan hartanya tidak kembali. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini terdapat keutamaan yang sangat besar ya, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sehingga hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan saleh ya, al-a'mal as-salihah, amalan-amalan ketaatan ya, berbagai amalan kebaikan hendaknya kita perbanyak, baik dari sisi kuantitas jumlahnya maupun kualitas, kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena keutamaan yang besar tersebut. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dan juga ya, karena kita insyaallah sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian pada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya, tak lupa di sini pula naam diingatkan ya, tentang larangan yang Rasulullah sebutkan bagi orang-orang yang sudah meniatkan untuk melakukan ibadah kurban. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ashran, Allahu idza dakhala al-ashra, jika telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya, dan dia memiliki hewan ternak ya, hewan kurban, dan dia meniatkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut, fala ya'khudanna sya'ran, maka hendaknya janganlah dia mengambil rambutnya, baik dengan memotong, mencukur ya, rambut kepala dan rambut-rambut yang ada di badan semuanya termasuk ya, dilarang kita untuk mencukur atau memotong rambut. Kemudian wala yaqlimanna dhufran, dan juga janganlah dia memotong kuku. Ini ada dua larangan ya dalam satu riwayat. Di riwayat yang lain ditambahkan dengan fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an, janganlah dia menyentuh rambutnya, artinya jangan memotong atau mencukurnya, dan juga jangan dia mengelupas kulitnya. Jadi dari dua riwayat ini terdapat tiga larangan ya, yang Rasulullah larang bagi orang-orang yang sudah meniatkan untuk melakukan ibadah kurban. Yang pertama apa? Mengambil rambut, mencukur atau memotongnya. Kemudian yang kedua, memotong kuku. Dan yang ketiga, mengelupas kulit ya. Yang sering lupa ini kadang yang ketiga biasanya. Iya. Lagi tidak ada kerjaan, iya. Iseng-iseng sambil ngelupas kulit. Ya, kadang-kadang gitu. Ya enggak sadar, ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita lupa, karena ini adalah larangan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang sudah meniatkan untuk melakukan ibadah kurban. Sehingga dengan ini, dengan kita memperhatikan sunnah ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kurban yang kita tunaikan berkah, ya, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan juga tidak lupa diingatkan, ya, tentang keutamaan puasa Arafah pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yang insyaallah di tahun ini kita akan mendapatinya di hari Ahad, ya, karena insyaallah hari Idul Adha-nya, ya, hari Senin, ya. Nah, jadi jangan sampai lupa hari Ahad kita tunaikan puasa Arafah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu keutamaannya adalah menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Para ulama menjelaskan dosa apa yang dimaksud dalam hadis ini, dan juga hadis-hadis yang lain yang serupa dengan atau semakna dengan hadis ini. Ya. Misalnya keutamaan puasa Ramadan. Ya. Semakna, keutamaannya semakna dengan hadis ini. Ya. Maka para ulama menjelaskan dosa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah as-saghair. Ya, dosa-dosa kecil, tidak termasuk di dalamnya dosa besar, karena dosa besar tidaklah gugur kecuali dengan at-taubah, kecuali dengan taubat, ya, yang mana taubat itu harus terpenuhi syarat-syaratnya, ya, syurutut taubah yang sudah pernah kita bahas pada 6 kesempatan yang lalu, ya. Apa saja syarat taubah? Syarat-syarat taubah yang pertama, al-iqla' anil dzam, berhenti dari dosa yang dikerjakan. Kemudian an-nadam, menyesal dari dosa tersebut, ya. Dan yang ketiga, al-azm, ya, tekad yang kuat untuk tidak kembali mengerjakan dosa tersebut. Jika dosanya berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah syarat yang keempat, mengembalikan hak tersebut kepada ahlinya, kepada yang berhak. Nah, taib, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akan memasuki pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Terakhir pembahasan kita, ya, selesai kita dari pembahasan hadis yang ke-13. Naam. Yang mana di dalam di hadis yang ke-13 itu menunjukkan keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dikedepankan daripada jihad dan hijrah. Sekarang kita masuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-14. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdurrahman ibnu Syaibah. Ini gurunya al-imam al-Bukhari, yang beliau mengambil hadis ini dari beliau, ya. Al-imam al-Bukhari berkata, menyampaikan hadis kepada kami Abdurrahman bin Syaibah. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abdul Malik bin Syaibah. Ya, tapi beliau lebih terkenal dinisbatkan kepada kakek beliau, Syaibah. Ya, nama ayahnya sebenarnya adalah Abdul Malik. Ya, nama beliau Abdurrahman, nama ayahnya Abdul Malik, dan nama kakeknya Syaibah. Tapi beliau lebih sering dinisbatkan kepada kakeknya, Abdurrahman bin Syaibah. Naam. Qala akhbarani ibnu Abil Fudaik. Berkata Abdurrahman ibnu Syaibah, mengabarkan kepadaku Ibnu Abil Fudaik, Ibnu Abil Fudaik ini namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Abil Fudaik, perawi yang thiqah. Nah, jadi namanya Muhammad bin Ismail bin Abil Fudaik. Beliau meninggal pada tahun 200 Hijriah. Qala haddatsani Musa. Beliau berkata, menyampaikan hadis kepadaku Musa, yaitu Musa bin Ya'qub Az-Zam'i. Nah, An Abi Hazim. Ini sudah berlalu penjelasan tentang perawi ini, Abu Hazim, sudah kita lalui pada hadis yang ke-12. Namanya Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. Abu Hazim rahimahullahu ta'ala yang bernama Salamah bin Dinar menyampaikan sebuah kisah. Jadi hadis nomor 14 dan hadis nomor 12 itu maknanya berdekatan, ya. Mirip riwayatnya, tapi yang nomor 12 kemarin, ya, sudah kita jelaskan bahwasanya hadis tersebut dhaif karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Saleh. Ya, Abdullah bin Saleh. Adapun hadis nomor 14 ini, ya, hadis yang kuat, ya. Oleh karena itu disyarah oleh Asy-Syaikh dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani atau dihasankan oleh beliau rahimahullahu taala. Dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Abu Hazim mengisahkan atau menceritakan anna Aba Murrah maula Ummi Hani ibnati Abi Talib akhbarahu, bahwasanya perawi yang bernama Abu Murrah, ya, perawi yang bernama Abu Murrah yang namanya adalah Yazid, maula Ummi Hani ibnati Abi Talib, yang Abu Murrah ini adalah bekas budaknya Ummu Hani. Ummu Hani ini putrinya Abu Talib, putri dari Abu Talib. Bahwasanya Abu Murrah mengkhabarkan kepada Abu Hazim annahu rakiba ma'a Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu ila ardihi bil aqiq, bahwasanya suatu ketika pernah Abu Murrah, ya, membonceng Abu Hurairah, sahabatnya mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang nama beliau siapa, namanya Abu Hurairah, siapa yang masih ingat, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika di sini dikisahkan Abu Murrah, ya, mengendarai tunggangan bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ila ardihi bil aqiq, menuju ke tanahnya, ke tempatnya, ke lahannya, ya, yang ada di daerah Aqiq. Faida dakhala ardahu saha bi a'la sautihi, dan ketika Abu Hurairah telah memasuki kawasan tersebut, ya, memasuki lahannya atau tanahnya, beliau mengatakan dengan suaranya yang keras, ya. Jadi mengatakan dengan suara yang keras, suara yang tinggi, ya. Beliau mengucapkan salam kepada ibu beliau. alaikis salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Ya, mengucapkan salam kepada ibu beliau. Alaikis salam, salam keselamatan atasmu dan rahmat Allah serta barakah dari Allah wahai ibuku. Ya. Nah, dan beliau mengucapkannya dengan suara yang tinggi, suara yang keras, ya. Taqul, dan ketika ibunya mendengar ucapan salam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, si ibu menjawab, membalas salam tersebut, Waalaikassalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Ya, membalas salam Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada ibunya, Yaqulu, ay yaqulu Abu Hurairah, Rahimakillahu, rahimakillahu rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, karena engkau telah mendidikku dan merawatku ketika aku kecil. Doa Abu Hurairah kepada ibunya, ya, doa agar dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas jasa ibunya yang telah merawatnya sejak kecil. Fataqulu, maka si ibu tadi, ya, membalas doa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fataqulu ya bunayya, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Wahai anakku dan engkau, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan, wa radiya anka, dan semoga Allah ridho atasmu karena engkau telah berbuat baik, berbakti kepadaku ketika aku sudah lanjut usia. Ya. Demikian indahnya hubungan antara seorang ibu dengan putranya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hubungan yang seperti ini dengan ibu kita. Ya. Nah, si ibu ridho kepada anaknya dan anaknya pun ridho kepada ibunya dan, ya, merasa ibunya memiliki jasa yang teramat besar atas dirinya. Kita akan baca syarah dari hadis ini, syarah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, la ilaha illallah, hakadal fiqh fi dinil islami yajurru sahibahu ila kulli khairin wa birrin wa fadilatin. Ya, la ilaha illallah ini maknanya beliau takjub, ya, ya, takjub beliau, demikian, nah, akhlak yang mulia dari seorang anak kepada ibunya, dan begitu pula akhlak seorang ibu kepada anaknya. Ya, hakadal fiqh, demikianlah buah dari pemahaman di dalam agama. Ketika seorang memiliki al-fiqh fid-din, memiliki pemahaman di dalam urusan agamanya, ya, dalam agama Islam ini, ya, maka hal itu akan menarik dirinya atau menarik, ya, orang tersebut kepada kebaikan dan keutamaan. Ini buah yang akan didapatkan oleh seorang yang memiliki pemahaman yang benar di dalam agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, dan ini makna kebaikan di sini luas, umum, kebaikan dunia akhirat, ya. Kebaikan agama dan dunia. Nah, maka barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ya, Rasulullah menyebutkan bukan harta. Bukan Rasulullah bersabda barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan beri dia harta yang melimpah. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dia akan diberikan, ya, naam, rumah yang mewah atau yang semisalnya, tidak. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah akan jadikan dia faqih, paham terhadap urusan dinnya, urusan agamanya. Ya. Nah, Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Seorang yang memiliki pemahaman yang benar di dalam agama ini akan menjadikan orang tersebut ya di atas kebaikan dan keutamaan. Fa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yabdul assalam ala ummihi bi'ala sautihi. Dalam riwayat ini disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam kepada ibunya dengan suaranya yang lantang, suara yang keras, yang suara yang tinggi. Kenapa? Litasma'ahu, agar si ibu tadi mendengar salam tersebut. Fataruddalahu tahiyyata bimitsliha. Agar apa? Agar Abu Hurairah bisa mendapatkan balasan salam dari sang ibu. Jadi mengeraskan suara tadi yang diniatkan Abu Hurairah bukan untuk apa-apa, tapi agar si ibu bisa mendengar salamnya dan ibunya membalas salam tersebut. Kenapa? Li'annas salama du'a. Karena salam itu hakikatnya adalah doa. Ini yang kadang-kadang ya terlalaikan oleh diri-diri kita. Karena kita terlalu sering mungkin ya mengucapkan salam, dan itu disyariatkan kita menebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Tapi hendaknya jangan sampai lupa, kita ketika mengucapkan salam tersebut kita niatkan sebagai doa, bukan sekedar kebiasaan ya, kita ucapkan tanpa memahami maknanya. Tidak seperti itu ya. Namanya doa, di antara sebab-sebab doa itu terkabul adalah ketika dia mengucapkannya dia paham maknanya ya. Naam, tidak dalam keadaan hatinya lalai. Sehingga ini ya sebagai bentuk pelajaran bagi kita, hendaknya kita ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita muslim, kita niatkan itu sebagai doa kepadanya. Nah, di sini Abu Hurairah meninggikan suaranya agar si ibu, sang ibu bisa mendengar dan membalas salam tersebut. Waradut tahiyyati kadzalika du'a, dan juga membalas salam itu juga termasuk doa. Fahuwa yush'iruha bi anna laha al-fadl fi tarbiyatihi wa huwa saghirun la yamlik li nafsihi jalba khairin aw daf'a sharrin wa la yumitul adha an nafsihi fahiya tatawalla kulla dhalik. Dan di dalam hadis ini pula, di dalam riwayat ini, setelah Abu Hurairah mengucapkan salam dan sang ibu membalasnya, Abu Hurairah berkata, rahimakillahu rabbaitini saghiran, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku karena engkau telah merawatku sejak aku kecil. Ini adalah diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk meniatkan, beliau niatkan untuk menyampaikan kepada sang ibu bahwasanya sang ibu telah sangat berjasa kepada dirinya. Ini penting. Pernah tidak kita berterima kasih kepada ibu kita yang selama ini telah merawat kita, mendoakan ibu kita dengan doa yang seperti diucapkan oleh Abu Hurairah? Ya, kalau belum pernah, coba sekali-kali diamalkan. Ya, wah ibuku, semoga Allah merahmatimu. Ya, ibu sudah merawat saya sejak kecil. Jazakillah khairan. Ya, coba sekali-kali. Nah, dan ini adalah ketika seorang putra atau seorang anak mengucapkan doa yang seperti ini kepada sang ibu, bagaimana kira-kira perasaan sang ibu? Tentunya akan gembira, bahagia dia. Jerih payahnya selama ini dihargai oleh sang anak, dan itu akan memasukkan dan menyelipkan kegembiraan di dalam kalbu sang ibu. Dan ini keutamaan tersendiri, memasukkan rasa gembira di hati seorang mukmin itu adalah amalan yang kata Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, min afdalil a'mal an tudkhila al akhikal mukmin sururan. Di antara amalan yang paling utama adalah engkau memasukkan dan menyelipkan rasa gembira di kalbu saudaramu yang mukmin. Ya, saudara kita, terlebih lagi orang tua kita. Nah, sekedar dengan ucapan yang seperti ini, doa seperti ini, jika bisa menyelipkan rasa gembira, bahagia di hati seorang ibu, besar pahalanya yang akan didapatkan oleh sang anak tadi. Nah, maka di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah teladan yang baik bagi kita, sengaja mengucapkan doa ini untuk menyampaikan kepada sang ibu betapa besar jasa sang ibu kepada dirinya yang telah merawatnya sejak kecil, yang mana di kondisi itu dia tidak bisa, ya, tidak bisa apa-apa. Ketika masa kecil tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa jalbu khair, menghasilkan manfaat untuk dirinya tidak bisa, atau untuk menolak kemudaratan dia pun tidak bisa, bahkan untuk menghilangkan gangguan dari dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Butuh, ya, perhatian dari sang ibu, dan sang ibu telah melakukan itu semua. Ini adalah jasa yang besar yang hendaknya jangan sampai dilupakan oleh seorang anak. Wahakadha tailat hayatihi wa hayatiha hiya daiman ihsanuha mutawasilun ila waladiha la yanqati. Dan demikian kondisi antara ibu dan anak, demikian hubungan antara keduanya. Kebaikan sang ibu tidak akan pernah terputus, ya, kepada anaknya. Wa bikauniha imra'atan mu'minatan syakiratan wa muqaddiratan lil ma'ruf alladhi asdahu ilaiha ibnuha azharat ma'rufahu wa ihsanahu ilaiha. Demikian pula sang ibu, ya, kalau Abu Hurairah tadi demikian tingginya akhlak beliau, mulianya akhlak beliau, sang ibu juga tidak kalah akhlaknya. Coba, ketika Abu Hurairah mendoakan sang ibu dengan doa rahmat, ya, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku yang telah merawatku sejak kecil, sang ibu enggak cuma diam saja, tapi membalas, ya, membalas doa tersebut dengan doa yang juga berisi pujian kepada si anak, dan juga bisa menyelipkan rasa bahagia dan gembira kepada anaknya. Ya, sang ibu sengaja menampakkan, ya, dan memuji apa yang telah, kebaikan yang telah dilakukan oleh sang anak, ya. Coba kita perhatikan kata-kata si ibu, ya. Ya bunayya, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairan, dan demikian pula dirimu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, dan semoga Allah meridhaimu karena engkau telah berbuat baik, berbakti kepadaku ketika aku sudah lanjut usia. Nah, demikian, ya, tingginya akhlak para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, ya. Dan ini bukan basa-basi, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ini bukan sekedar basa-basi. Para sahabat, ya, jauh dari sikap seperti itu, sikap sia-sia, jauh para sahabat dari sikap sia-sia. Ini tidaklah mereka lakukan kecuali mereka niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi, nah, menampakkan rasa terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada diri kita itu disyariatkan, ya. Dan dengan menyelipkan, memasukkan rasa gembira di hati seorang mukmin itu juga, kata Rasulullah, min afdalil a'mal, di antara amalan yang paling afdal, yang paling utama, ya. Nah, wa hakadha al-khuluq al-hasan yaf'alu bi ashabihi. Demikianlah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kalau di sini dicontohkan dengan ibu, ya, seorang anak kepada ibunya. Tapi akhlak yang seperti ini, akhlak yang mulia seperti ini, ya, menampakkan rasa terima kasih kepada orang lain yang telah berjasa berbuat baik kepadanya, itu bisa diterapkan kepada saudara, kepada teman, nah, dan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Fahuwa lamma kana baran biha badalathu ad-du'a was-sana bi annahu qama bi birriha wa indama kana kabiran wa hiya kadhalika kabira fis-sin. Ya, demikian yang dilakukan sang ibu, ya, adalah membalas doa anaknya Abu Hurairah dengan balasan doa pula dan pujian bahwasanya si anak telah melakukan kewajibannya selaku seorang anak, yaitu berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Wal maqsud anna wujudal walidain ala qaidil hayah wabnuhuma ala qaidil hayah wa yabdul al ihsan ilaihima ihtisaban liwajhillahil karim. Penyebutan hadis ini di dalam kitab yang kita bahas ini, ya, adalah maksudnya adalah ketika seorang atau ketika orang tua itu masih ada, masih hidup, begitu pula sang anak juga masih hidup, hendaknya kedua pihak saling mencurahkan kebaikan satu sama lain. Ya. Nah, si anak membalas kebaikan orang tuanya, berusaha membalas jasa orang tuanya, dan si kedua orang tua juga demikian, menghargai perbuatan baik yang telah dilakukan si anak dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kedua belah pihak harus saling menjaga. Si anak berusaha membalas jasa, dan si orang tua, ya, ketika si anak berusaha berbakti, dihargai, ya, mengucapkan terima kasih. Demikian pula, ya, ini pelajaran penting bagi kita semua yang selaku orang tua, ya, selaku orang tua. Kalau kita mendapati putra putri kita, ya, naam, nurut, baik, ya, kita suruh belajar, nurut, kita suruh beribadah, ayo sholat, nurut, ya, dalam rangka untuk memasukkan atau menyelipkan rasa gembira tadi, dan untuk menghargai apa yang telah dia lakukan, kita doakan kebaikan untuknya, ya, dan kita puji. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, ya, teladan yang sangat baik bagi kita. Dan kita niatkan itu semua untuk ihtisaban liwajhillahi al-karim. Kita niatkan itu semua untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khairun saqahullahu tabaraka wa ta'ala ilaihi falayuqassir fihi walayatasahal. Hendaknya seorang tidak melalaikan hal ini dan jangan sampai meluputkannya. Fal amru azim, perkaranya sangat besar. Wa yakfi anna Allah tabaraka wa ta'ala qarana wujuba ta'atil walidain wal ihsan ilayhima bi ta'atihi azza wa jal fi a'zami ibadatin faradaha ala alamil ins wal jin ala wahiya tauhiduhu tabaraka wa ta'ala. Ya, di sini beliau mengulang lagi, menyebutkan kembali bahwasanya perkara berbakti kepada kedua orang tua adalah sangat besar, ya, cukup menunjukkan agungnya syariat berbakti kepada kedua orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepadanya, ya, dengan perintah Allah untuk melakukan ibadah yang paling agung, yaitu tauhid, ya. Sudah sempat atau sudah pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, tapi beliau di sini mengingatkan salah satu ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadalah kepada Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah untuk bertauhid, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan. Kemudian Allah susul perintah tauhid ini dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sudah cukup, ayat ini menunjukkan betapa agungnya syariat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan di selain ayat ini juga masih banyak. Taib, wallahu ta'ala a'lam. Itu penjelasan hadis yang ke-14. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, dan kita memasuki bab yang baru. Bab uquqil walidain. Ya, bab yang berikutnya berjudul bab durhaka kepada kedua orang tua. setelah bab-bab yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab-bab yang terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang beliau memasuki atau membuat bab yang kebalikan dari bab-bab yang sebelumnya, yaitu bab uququl walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-15, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad, menyampaikan hadis kepada kami Musaddad. Ya, sudah pernah kita lalui pembahasan perawi ini. Qala haddatsana Bishr ibnul Fadl, menyampaikan hadis kepada kami Bishr bin Al-Fadl ibnu Lahik Abu Ismail. Kunyah beliau adalah Abu Ismail. Beliau meninggal pada tahun 187 Hijriah. Qala haddatsana Al-Jurairi, menyampaikan hadis kepada kami Al-Jurairi, beliau bernama Sa'id bin Iyas. Sa'id bin Iyas, perawi yang thiqah, ya. Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, beliau meninggal pada tahun 144 Hijriah. An Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Abihi, berarti siapa ayahnya Abdurrahman bin Abi Bakrah? Abu Bakrah, ya. Nah, Abu Bakrah ini seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang bernama Nufai ibn al-Harith. Nufai ibn al-Harith memiliki putra yang bernama Abdurrahman. Jadi sang anak meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Qila, dikatakan atau ya, na'am, dikatakan bahwasanya Abdurrahman bin Abi Bakrah ini awwalu mauludin fil Islam bil Basrah, anak pertama yang dilahirkan di Basrah di zaman Islam. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 14 Hijriah dan meninggal pada tahun 96 Hijriah. Adapun ayahnya tadi, ya, Nufai ibnul Harith, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Beliau bertanya kepada para sahabat, dan ini adalah salah satu metode pengajaran beliau, ya. Salah satu metode pengajaran beliau adalah dengan menyampaikan pertanyaan, ya, bukan karena beliau tidak tahu, bukan, tapi sengaja. Di antara faedah, ya, ketika seorang pengajar naam menggunakan metode tanya jawab adalah lebih menggugah perhatian para pelajarnya. Dan ini yang dipakai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan banyak dalam hadis-hadis beliau memakai uslub ini, metode ini, bertanya terlebih dahulu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian mau aku kabarkan, aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Nah. Salasan, beliau tidak hanya sekali mengucapkan pertanyaan ini, tapi beliau ulang sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Demikian, beliau ulang sampai 3 kali. Qalu. Kalau sudah seperti ini biasanya orang akan tergugah perhatiannya dan ya akan timbul rasa ingin tahunya. Ya. Nah. Maka para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah." Ya. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, "Al-isyrak billah." Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik dalam ibadah. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar yang paling besar yang pertama. Jadi dosa besar pun itu tingkatannya bertingkat-tingkat, ya. Berderajat-derajat, ya. Dan dosa besar yang paling besar dosanya, yang paling tinggi tingkatannya adalah dosa syirik. Oleh karena itu beliau sebutkan yang pertama kali. Kemudian yang kedua, wauququl walidain. Yang kedua, dosa besar yang paling besar tingkatan kedua adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Tidak main-main, jadi durhaka kepada kedua orang tua itu tingkatannya di bawah syirik. Ya. Dosa besar yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Kemudian wajalasa wa kana muttaqian. Setelah beliau menyebutkan dua dosa besar yang paling besar ini, ya, beliau kemudian duduk. Sebelumnya beliau bersandar. Beliau sebelumnya bersandar, kemudian setelah mengucapkan al-isyrak billah wa uququl walidain, kemudian beliau duduk dan bersabda ala wa qauluz zur. Dan ketahuilah, yang ketiga beliau menyebutkan, dan ketahuilah perkataan yang zur, ya, perkataan yang dusta. Wa mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Ya. Dan beliau terus mengucapkan yang ketiga ini, ya. Beliau mengulang-ulang lagi terus sampai si perawi, ya, qultu, hatta qultu, sampai aku mengatakan, siapa kira-kira yang di sini yang berkata di sini hatta qultu, sampai aku mengatakan. Kalau makna mazala yukarriruha, beliau terus mengulang-ulangnya, ya, mengulang-ulang ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, terus beliau ulang-ulang hatta qultu, sampai aku mengatakan. Ini perawi yang mengatakan, yaitu sahabat tersebut, ya. Siapa? Abu Bakrah. Lain, ya, bukan Abu Bakar, ya. Ini Abu Bakrah, ya. Nah, kalau Abu Bakar siapa namanya? Kalau tadi Abu Bakrah Nufail ibnul Harith. Nah, ini kalau Abu Bakar kita sering mendengar Abu Bakar, tapi ini bukan namanya, ini kunyah beliau Abu Bakar, orang yang paling utama dan paling mulia di umat ini setelah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ada yang tahu namanya? Kalau kunyahnya insya Allah kenal semua, ya, Abu Bakar, ya. Insya Allah gak ada yang gak kenal. Tapi kalau namanya siapa? Ada yang pernah tahu namanya Abu Bakar? Siapa? Siapa? Bukan, Abu Bakar kunyahnya. Kalau namanya siapa? Abdullah. Barakallahu fiik. Abu Asia. Namanya Abdullah. Ya. Nama Abu Bakar itu Abdullah. Nah, tapi lebih terkenal dengan kunyahnya. Nah, barakallahu fiik. Radhiyallahu taala anhu. Demikian ya Rasulullah mengulang-ulang ala wa qauluz zur, diulang-ulang sampai Abu Bakrah, ya, hatta qultu laitahu sakat. Seandainya saja beliau sudahi. Ya. Artinya kok terus-terus diulang. Ya. Nah, sampai-sampai karena banyaknya pengulangan Rasulullah SAW sampai Abu Bakrah mengucapkan hal tersebut. Ya. Taib. Kita akan baca penjelasan hadis ini, atau karena waktu sudah, ya, mendekati jam 9 dan syarahnya agak panjang, penjelasannya agak panjang, Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Bismillahi taala, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.